Pak Rudi, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Pak Rudi. Iya, saya rasa tepat walaupun agak terlambat, tidak apa-apa. Dan kalau bisa untuk kedepannya ormas-ormas jangan diberi berbau agama, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Cipto. Iya, menurut saya juga itu memang tepat ya. Memang harus tegas dari pemimpinnya dulu, harus tegas. Setelah itu baru diikuti oleh bawahannya. Karena apa? Karena pemimpin itu, sang presiden itu adalah suatu pucuk kepemimpinan negara. Itu harus melindungi semua hak negara, warga negara. Apapun dia punya agama ya sebenarnya ya. Jadi polisi juga harus memang diberikan suatu perlindungan juga, harus suatu apa ketetapan yang kuat supaya dia bisa bertindak secara profesional gitu. Jadi tidak hanya ya kalau lihat di TV kan tepuk-tepuk punggung, dia sabar-sabar begitu nggak bisa ya. Saya rasa harus ada suatu tindakan seperti itu ya. Jadi saya rasa memang presiden kita memang bagus sudah bisa membaca ini supaya eskalasi tidak melebar, dan saya dukung selalu memang untuk polisi juga harus terus meningkatkan profesional, dan saya harap semua negara ini bisa damai kembali. Makasih. Oke, okay, Pak Andi. Ya, jadi kalau menurut saya ini adalah satu kesalahan ketidaktegasan dari pemerintah juga. Pemerintah bersama DPR harus sebenarnya harus membuat undang-undang yang benar. Karena bapak tadi yang barusan memberikan komentar itu tidak melihat dari sisi apa namanya undang-undangnya. Jadi yang salah itu di salah yang anarki itu yang salah gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat itu amat dia sudah dilarang dari tahun berapa. Tapi Pemda maupun pemerintah maupun polisi tidak berhak untuk membubarkan, tidak berani membubarkan, sehingga anarki masyarakat timbul. Yang kedua, contoh-contoh masalah gereja. Gereja juga itu adalah peraturannya sudah ada, mendirikan gereja itu ada aturan mainnya, izin lokasi dan lain sebagainya. Dan itu tidak ditepati oleh beberapa orang, kalau ini kasus yang lalu. Tapi kalau Temanggung saya kurang jelas ya. Tapi ada beberapa kasus yang di Bekasi itu seperti itu, bahwa izin gereja itu sudah ditepati sehingga tidak anarkis. Kemudian kasus-kasus anarkis pada bulan puasa. Bulan puasa itu apa namanya klub-klub malam itu dilarang buka sampai dengan jam 10 atau jam berapa gitu. Tidak diatasi, mereka buka sampai pagi. Okay. Itu dibubarkan oleh beberapa orang. Nah itu mereka, apa yang tadi bantuan itu tidak melihat. Masyarakat berpindah anarkis karena hukumnya sudah tidak tegas. Baik. Jadi kalau hukumnya sudah tidak tegas, itu apa sesuatu yang sudah dilarang dibiarkan ada. Kemudian sama dia larang dibiarkan ada. Gereja yang tidak mempunyai izin dibiarkan ada. Bagaimana ya. Masyarakat tidak kesal begitu? Terima kasih. Pak Tono, silakan. Terima kasih, Mbak. Ini saya sangat tidak setuju kalau yang lain setuju ya. Karena kalau ada masalah, yang dilihat itu sisi anarkisnya. Padahal akar permasalahannya sudah jelas. Bagi orang Muslim, akar permasalahan dari Ahmadiyah adalah Ahmadiyahnya itu sendiri. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pemerintah tidak tegasnya dengan Ahmadiyah. Coba lihat di Malaysia, Arab Saudi, di Brunei, dan negara-negara lainnya. Itu nggak ada Ahmadiyah. Jadi kalau seperti ini kondisinya, ini akan terus terbalik menurut saya kalau ormas Islam yang dibubarkan. Umat Islam itu sangat toleransi terhadap semua agama. Tapi untuk Ahmadiyah, itu dia udah menghina umat Islam. Karena pada dasarnya ini sangat sangat sensitif terhadap agama ya. Silakan agama lain memandang seperti apa terhadap Ahmadiyah, tapi kalau untuk Muslim, itu sangat sensitif. Dan ini udah menjadi prinsip. Jadi kalau umat Islam melihat agamanya dilecehkan, dinistakan, itu dia akan bergerak. Karena itu panggilan dari Turani dan keimanannya. Jadi yang terbaik adalah bagaimana pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Dia sudah menghina, menghinistakan Rasulullah. Kita sepakat komitmen yang dikatakan Islam adalah percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dia percaya sebagai simbolnya, tapi dia percaya tidak mengakui Rasulullah sebagai Rasulnya. Itu gitu ya. Kalau memang dia tidak mengakui Rasulullah, jangan menggunakan simbol-simbol Islam. Okay. Sebenarnya itu toleransi bagi muslim yang paling hakiki adalah itu. Kalau itu masih dipakai terus, pemerintah tidak tegas terhadap Ahmadiyah, akan sampai kapanpun itu akan terjadi chaos dan sebagainya. Okay. Mungkin ini usulan dari kami, dan kita minta mungkin umat Islam sebaiknya demo untuk membubarkan Ahmadiyah melalui partai presiden. Itu yang tepat, bukan ormas Islam yang dibubarkan. Oke, terima kasih. Pak Timoti, silakan. Iya, selamat sore, Mbak. Iya. Saya pikir tuh yang tadi bahwa akan dilaksanakan ketegasan itu hanya wacana aja. Saya pikir tidak akan tegas pemerintah. Mana berani pemerintah membubarkan ormas? Saya pikir Pak SBY terlambat gitu. Yang anehnya, kalau ada kerusuhan itu tentang ya agama gitu ya, selalu rumah ibadah itu jadi bakar. Salahnya apa gitu loh rumah ibadah? Ya. Saya bingung gitu loh negara ini. Okay. Kita kan diberikan kebebasan beribadah ya, tapi selalu gereja yang dibakar, rumah ibadah yang dibakar. Saya pikir orang-orang yang munafik itu tolonglah, iman itu dibalikin dulu. Jadi jangan banyak ngomong gitu. Oke, okay. Terima kasih Pak Johan. Oke, okay, terima kasih. Saya setuju dengan Bapak Tarusan. Yeah. Ya. Memang agama itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan ya. Tidak ada satupun manusia yang mengadili orang ini beragama A, beragama B. Ya, karena itu urusan mereka masing-masing. Kalau ada masalah mau inilah itu semua itu yang ngomong juga belum tentu benar gitu loh. Karena mereka juga munafik terutama itu banyak kekerasan-kekerasan itu yang isinya itu bandit-bandit, pencoreng-coreng bernaung di bawah naungan FPI. Itu semua isinya itu bandit semua itu. Itu harus dibubarkan itu. Itu betul kalau SBY bilang dibubarkan, jangan yang bilang ini lain itulah itu supaya ditindak juga itu oknum FPI juga. Terima kasih. Oke. Selamat petang Pak Suki. Ya, selamat petang. Silakan Bapak. Ya, memang kalau hal-hal seperti ini harusnya Indonesia itu udah melompat jauh untuk menegakkan hukum. Jadi penegakan hukum ini memang agak lemah. Tetapi itu harus ditindak tegas. Tetapi juga harus ada instruksi presiden. Jadi kalau instruksi presiden itu keluar, itu betul-betul harus berjalan. Justru karena ini instruksinya setengah hati, akhirnya jalan seperti ini. Nggak menentu nambang semuanya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Suki. Pak Tari, selamat petang. Selamat petang. Iya, Bapak. Saya berpendapat kalau ada ormas yang berbuat anarki, sebaiknya segera dibubarkan. Ini negara hukum. Walaupun nanti bagaimana caranya mencari celah hukum untuk membubarkannya, saya rasa presiden pasti punya kebijakan lah. Ahli-ahli hukumnya kan banyak. Kenapa? Dari dulu sudah sering terjadi. Tidak pernah ada tindakan apapun, seolah-olah pembiaran. Nah ini yang mencerminkan justru kita adanya hukum dan tidak ada penegakan hukum di Indonesia. Jangan ragu untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populis. Presiden SBY terlalu populis, makanya sudah waktunya dia tunjukkan kepada rakyat bahwa hukum adalah supremasi. Bukan untuk dipermainkan, diperdagangkan seperti yang dipertunjukkan oleh Gayus. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Tarya. Saya beralih ke Pak Firman. Selamat petang Bapak. Selamat malam Mbak. Baik, silakan komentarnya. Saya rasa soal ormas dibubarkan yang anarkis ya, tapi ya kalau nggak anarkis sih mungkin nggak usah ya. Itu benar juga. Soal penegakan hukum yang kurang tegas, benar juga. Jadi dua-duanya itu benar. Soal itu sering dilibatkan dengan masalah politik ya, sehingga pengambil keputusan yang kurang tegas dan seterusnya, saya nggak ngerti deh. Tapi menurut saya dua-duanya benar, karena ormas-ormas yang bikin resah seperti kayak begitu ya, yang seperti kayak Jagoan tiap hari itu kelihatan gitu di media, saya sebagai muslim sendiri juga agak malu tuh ngeliat begitu. Mendingan dia hidup di pulau sendiri aja. Dia di pulau sendiri ya, dia dikasih makan sendiri, kasih aja investasi yang tumbuh situ dengan diri. Jadi kalau dia mau tiap hari tuh ngurusinnya soal itu mulu ya, apalagi yang sifatnya seperti yang lalu itu merazia atau apa gitu tuh, kalau lagi mau bulan puasa ya, Ramadan. Uh-huh. Itu nggak apa-apa di alam kalian sendiri sana gitu. Karena orang seperti ini nggak bisa hidup sama-sama dengan yang lain yang menerima pluralisme, perbedaan pendapat dan lain-lain, nggak bisa. Semua dipaksain harus sesuai dengan dia. Okay. Dan yang disayangin, satu lagi mbak, dikit lagi mbak. Yang disayangin pemerintah untuk menghadapi orang yang sedikit ini, yang ekstrim, harusnya berani dong, kenapa jadi takut gitu. Malu-maluin kita semua nih. Terima kasih Pak Firman. Iya, selamat malam Pak Doni. Selamat malam. Silakan Bapak. Iya, saya punya pendapat begini, kalau yang namanya hukum kan sebetulnya dibuat oleh lembaga legislatif ya. Jadi selama ini presiden juga seperti ditelikung tangannya. Kalau dia bergerak, nanti ada partai politik yang nge-backup ormas-ormas yang anarki ini. Jadi menurut saya sebetulnya kita semua juga, nanti kalau pemilu, jangan sampai pilih partai politik yang mendukung ormas-ormas yang anarkis begini gitu. Jadi kalau DPR-nya juga tidak menghalangi presiden untuk bergerak, harusnya presiden juga lebih mudah, tidak perlu cari jalan untuk bagaimana cari cara yang sah untuk membubarkan ormas anarkis. Okay. Begitu pendapat saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Doni. Pak Wisnu, selamat malam. Halo, selamat malam. Silakan Pak Wisnu. Ini saya, menurut saya seharusnya kepolisian itu yang harus tegas. SBY setuju harus memberikan instruksi yang lebih dalam lagi, dalam arti memberikan instruksi khusus. Karena kalau dibiarkan seperti ini, nanti negara kita ini lama-lama bisa menjadikan hukum rimba, Bu. Jadi semuanya, ya siapa yang jago, siapa yang merasa punya kekuatan, dia akan bisa berbuat apapun. Di sisi lain ya kepolisian hanya diam saja, seperti di Kompas juga hari ini bilang, lihat bahwa itu ada unsur amplop coklatnya juga kepolisian gitu, Bu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Wisnu.